Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kedua. Awalan Kitabut Taharati. Yang pertama adalah Kitab Taharah atau bersuci. Wa yashtamilu ala ashrati abwabin. Dan Kitab Taharah ini mencangkup 10 bab. Al-babul awal, bab yang pertama, fi ahkamit taharati wal miyahi, yaitu tentang hukum taharah dan hukum air. Wa fihi iddatu masaila, dan di dalamnya ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fit ta'rifi bit taharah, tentang definisi taharah, wa bayani ahamiyatiha, dan penjelasan pentingnya taharah, wa aqsamiha, dan macam jenis taharah. Pertama, ahamiyatut taharati wa aqsamiha, pentingnya taharah dan jenisnya, yaitu jenis-jenis taharah. At-taharatu hiya miftahus shalah, taharah adalah kunci dari salat. Wa aqidu syurutiha, dan syarat yang paling kuat. Wa syartu la budda ayyataqaddama 'alal masyrut, dan syarat itu harus mendahului yang dipersyaratkan. Wa taharatu 'ala qismai, dan taharah dibagi menjadi dua macam. Al-qismul awal, macam yang pertama, taharatun ma'nawiyah, yaitu taharah ma'nawi. Apa itu? Wahya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi, yaitu sucinya hati dari syirik dan maksiat. Wa kullu marana alaihi, dan setiap apa yang mengotori hati tersebut. Wahya ahamu min taharatil badani, dan taharah ma'nawiyah ini lebih penting dari sekedar taharah badan. Wa la yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badan, dan tidak mungkin akan terrealisasikan kesucian badan ma'a wujudi najasi syirki, bersama adanya najis syirik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal musyrikuna najasun, hanyalah sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. At-Taubah ayat yang ke-28.